wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'il nama dan keluarga besar peloso ingkang sangat wonten Gus-Gus, wonten Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, ya moco kitab guyon lebih kritik. Moco kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nak ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab tidak bisa, itu bisa guyon apa enggak? Tidak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius, kayak moderator. Jadi ini masalah. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santi Proso itu katanya terkenal khusuk-khusuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab itu enggak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa tak bawa sampai mati itu nanti. Itu kecewa itu. Nah begini, sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan. Karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya, seperti urutan di pelosok, mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli. Karena Fathul Wahab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Jadi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Surahibin itu yang mensarai minhajul talibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon ngindari ndak alim itu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau gak percaya diuji di sini, di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit, pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu, banyak kalau saya boleh agak merovokasi. Dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji wahab, khatam, musyawarah khatam, enggak nulis di rumahnya ahli fathul wahab. Setidaknya ada nulis, konsultan kalau ingin mondok ke peloso. Jika orang daerah kamu kalau mau mondok ke peloso, konsultasi ke kamu. Tapi kini terlalu adat. Padahal awalun nubuah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul baku, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita baku. Wa itu innalillah wa inna ilaihi roji'un. Ini harus gimana mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ikhya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini, jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi, karena tulisan. Kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik, tulis saja. Konsultan spesial cerai, karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo, tulis saja. Ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulillah, mencari-cari asari Rasulillah itu terpenuhi. Itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus, orang sampai enggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia, mau ke dia gimana, gak ada tulisannya, gak ada potongannya. Malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya. Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Si hadis itu misalnya do'if, banyak aditnya, banyak penguatnya. Iza zuharotil bida'u wal fitanus. Sebagian ada tambahan, wasubba ashabi. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya, dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefathul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya, setuju ya? Itu pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An. Tadi itu mulai ngomong tuh gak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansari. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari, syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manakib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal, di mana-mana. Paling menarik itu, caranya jadi orang alim itu dua. Punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim. Mau ngorek, ya meriang, muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansari. Sehingga beliau ngendikan, dukik itu bena hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu, cara jauh digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo di murid alim alamah jini Ibnu Hajar Al-Haytham. Jadi aku sampai ngaji ya persiapan sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansari. Mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didawi Mbah Mun, aku enggak di anak Bisnaji itu bisnaji. Saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu dana alim di murid alim. Izin enggak jadi kiai ra sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas bako ini. Ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sana? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Tidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang enggak jelas. Enggak, saya ngejelek ini enggak dosa. Karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaro dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya, masih surplus, masih surplus, masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran sudah enggak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak sati satu huruf cukup nanti kalau kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih satu huruf itu cukup. Jadi, ya enggak apa-apa nanti silahkan nuntut nanti di apa? Akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh-nyuruh saya di sini itu? Dosanya lebih besar lagi. Itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Sahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa, justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir, Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa, karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka Allah ma'alam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah ma'alam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah, tidak tahu. Saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu tidak tahu. Maka innaka lantastatia ma'ya sobro, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silakan belajar, tapi jangan tanya. Tanyaannya itu jangan tanya, fala tasalni, kamu enggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adalud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia enggak sabar, beliau enggak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Suratu ghairatihi fillah atau suratu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca biroh. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab, tak terpaksa baca dua kali. Siji ben keto alime, nomor loro nek aku ora iso tak warai nek maca. Karena dalam kira asap ayo mesti gitu, kalau enggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka enggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot. Jadi enggak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang diqul ma'isha. Apa? Tetap bilang diqul ma'isha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca dua kali ben keto alime. Karena saya ini menghormati sampean, mosok ngundang wong rahalim kan isini-isini wong. Nomor dua anakku ora iso tak warai kalau bacanya itu dua. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti dua kali. Wayah sibu zaitun kada, wayah sabu zaitun kada. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraah kita baca yah sabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran, yah sabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhamin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak madhmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathullah, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongan ini sampean milih yang tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini enggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa enggak sabarnya beliau ketika untuk hikat furumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori enggak bisa tanpa bahas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bahas muridnya. Lah yang mau bahas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Hajar al-Haitami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali Bari yang ngarang, ya, mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan saraf beliau, yaitu Fathul apa? Bari. Itu beliau kalau protes, kayaknya memang protes, beliau itu nakot. Nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering ngeritik Imam Nawawi, ngeritik orang-orang sebelumnya, tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi. Beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang di apa disadur di apa oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thalib. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak Mudzakkar Salim, yang satu pakai Manhajut Thalib pakai jamak apa? Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i. Terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasit, Al-Basit dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya, karangannya Imam siapa? Haromain. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah enggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan gak baik ya, sudah saya tak rileks-rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'ammu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia, itu ada falta. Ada falta, ada terselipan di situ, meskipun satu apa kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rasulullah. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar, sholat itu apa? Umumnya orang kan akwalun wa af'alun, muftatahatun bitwir, muftatamatun bitasir. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana, karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud tani, harus detail, sama enggak boleh nyontokan kayak tasahud di akhiyat ulah, itu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu enggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di akhiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunnah. Ada akwal, kayak fatihah, tasahud, fitakhiyat saniyah. Terus ada afal. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambahkan walau hukman, meskipun akwal dan afal itu hanya secara karena kalau hanya itu tidak jamek manek, kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid mun akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumbuk utang ora salah. Mau salah ngatur kiai itu agak salah. Itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza, ngisi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu karena saya ini mang kalah tuwa terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong. Buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dalam bahasa Soleh Darat gurunya Mbah Hasim, tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampean malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Kutu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandaian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak iman. Kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejet-kejet hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejet-kejet. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqir. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahab itu disembelih halal apa haram? Enggak sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab saja. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahyu. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram. Karena dia tidak punya hayat mustaqir. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian, ada yang menghilangkan nyawa karena penyembelian. Sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal, karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan enggak apa-apa, kecil aja. Padahal illatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu. Itu kehidupannya sama enggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama, tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak, karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada enggak yang protes? Enggak ada. Ada, ikhlas semua. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya enggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago ditabrak truk gitu. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, "Gus ini halal enggak?" Saya bilang, "Untuk kamu halal." Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Hanya tanya, "Gak Gus, sama sedihnya aku piye? Kon tak haram no, ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener." Ya, misale cara jenengan. Piye kurang pegawian tapi ya mangan pitik kejet-kejet aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca tuh ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, enggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun mun akidun. Ya. Kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikane gitu. Li anal walada maniun mun akidun. Jadi sampean-sampean itu ya maniun. Jadi khurujul mani itu ya punya farul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nonton tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i, yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni. Kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih. Kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahhab, fa'ul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan. Fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura artinya kalau nak maknani gini wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena fa'ul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah lah harusnya enggak ada musta'mal. Maka saya sering kadang balik loh enggak ada mustamal-mustamalan karena wazannya fa'ulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari bila-bila madhab Syafi'i kata beliau ya'ti fa'ul bima'nal alat kayak sahur lima yuta saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf. Agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin enggak tahu saya, pokoknya bacanya dua kali enggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madhab loso harus ikut guru apa madhab sarang yang gak harus ikut tapi akhirnya salah, gak tahu saya karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri nak ngajini peloso lirboyo, murid kudu maknani ya apik, ben murid roh makna tapi nak sarang, gak boleh dimaknani sarang ketika dinyek al ilmu sayudun wal kitabatu qayduhu qayyid apa yudaka fil hibalil wasiqo. Kata beliau, iya tapi nak nali ini kakean ya mati bodoh. Itu karena itu tadi itu guyonan ya, guyonan manhat. Ini sudah saya sampaikan koalisi yang baik. Karena saya punya madhab sarang, saya punya madhab loso. Harus sama-sama konsisten dengan madhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Baku. Nah, pikirannya Fathul Wahab, kalau sampean khatam betul, itu untuk takrir tapi fi udwin wahid. Yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini. Yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tahur itu ya tetap kasrotil istimal. Artinya ya sudah bisa takriru tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini. Tahur itu mubalaghah dari tahir, bukan dari mutahhir. Ini kalau sampean fasul masail. Sampean enggak pernah tahu fasul masail sedetail ini. Nanti diulang lagi. Katamannya tahur itu bukan mubalaghah dari tahir tapi dari mutahhir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Aman mikir toh? Enggak usah dijawab apa diterangkan. Apa ngaji lagi aja enggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tahiriyah illa dengan fungsi tahuriyah. Tidak ada gunanya disetatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan. Karena ini air masih murni, ma'un mutlak. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tahura di konteks itu adalah tahir mutahhir. Karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tahur itu dari mubalaghah tahir tapi maknanya mutahhir. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas. Terutama di era Ibnu Hajar Al-Haitami. Karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok madhab Syafi'i. Termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini. Sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, gak apa-apa. Saya butuh jawaban, gak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah itu. Gak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat gak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa gak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatut Thalibin Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madarat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri timbang mensyaratkan 40 yang asal-usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40 itu ghadiba ghadiban shadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, enggak ada dalam adat Jum'ah dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ana waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya mesti ini. Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada dua wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena. Tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini. Ini tadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu benar mana? Yang satu gusto, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Bisa teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikhi, qaidul fikhi dan usul fikih dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan, meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro afil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba syamsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'anif wahidan, tak baca dua kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sampean bacanya ya'nif apa yu'anif, enggak tahu, pokoknya saya baca dua kali. Kalau baca sampai tiga kali yang tiga salah karena memang pilihannya hanya dua. Kalau ada pilihannya tiga, tak baca sampai tiga kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi, yang namanya asar itu ya qabla an taghruba syamsu. Yang satu cara berpikir, Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubi syamsi dilawan nas harus di Bani Quraidah.